Ini yang ditunggu. Yang ngantuk sudah nggak ngantuk kayaknya. Jika anda dinasihati oleh seorang ustaz agar menjauhi da'i masyhurin, apakah anda tetap harus tabayun lagi secara langsung empat mata kepada dia, kepada da'i masyhurin tersebut? Tidak harus. Tidak ada maling yang akan ngaku. Apakah kamu masyhurin? Oh, saya, ya saya masyhurin. Apa ada yang demikian? Tidak ada, barakallahu fikum. Kalau sudah ada saksi yang thiqah, terpercaya, maka diterima. Karena masalah tahdzir, peringatan, itu adalah perkara yang sifatnya berita. Bukan ijtihad seperti ijtihad fikih. Oleh karena itu, yang ada bukan rajih dan marjuh. Yang ada adalah thiqah atau tidak thiqah. Kalau kamu thiqah, percaya, terima. Kalau enggak percaya, cari jalan yang lebih thiqah. Wah, yang memberitakan orang yang sering ngawur, sering salah. Entahlah, saya tunggu dulu kalau sampai ustaz bicara. Ustaz yang thiqah terpercaya berbicara, ya cukup. Tenang. Apalagi kalau masyayikh. Hal ini untuk memastikan apakah berita tersebut benar. Memastikan berita itu benar bukan kepada orang yang tertuduh. Ini adalah syubhatnya hizbiyin. Dan sudah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Amr Bazmul dalam buku khusus yang berjudul Ibarat Muhimah. Ungkapan-ungkapan yang membingungkan. Ungkapan yang membuat kabur. Apa itu? Kalaupun ada ucapan masyayikh tentang si fulan, dan kita kenal si fulan, harus kita tabayun dulu sama dia. Apakah benar kamu itu hizbi? Yang mana ada maling aku? Oh iya, saya ini tidak akan ada. Semua akan mengatakan tidak. Bukan begitu caranya. Tetapi apa yang dibawakan oleh masyayikh dan para asatidzah, apa bukti-buktinya? Kalau cukup meyakinkan, selesai. Yang penting ada thiqah, kepercayaan dari rawi yang menyampaikan. Benarkah berdirinya partai Salafi Mesir dan FIS di Aljazair yang dipaksa oleh Sururin merupakan isyarat dan contoh buruk, kalau tidak menutup kemungkinan bahwa saat negeri kita akan berdiri pula partai Salafi yang sama jika melihat indikasi dan perilaku ada? Naam. Itu sudah jelas. Ali Balhaj, tokoh Aljazair yang membelokkan arah ahli sunnah yang tadinya mereka ta'lim, beramal, belajar, tiba-tiba dibelokkan arahnya kepada politik oleh Ali Balhaj. Sampai terbentuklah FIS dan sebagainya. Yang sampai na'udzubillah terjadi fitnah berdarah di sana. Para ulama mengkritik, mentahdir, memperingatkan dari Ali Balhaj. Kecuali Ali Hasan Abdul Hamid membela Ali Balhaj. Ini contoh jeleknya Ali Hasan. Membela orang yang membuat fitnah ahli sunnah. Membuat fitnah Salafiyin di Mesir dan membelok arahnya kepada politik. Demikian pula yang terjadi di Mesir. Sehingga saya khawatir kalau dibiarkan tanpa ada tahdzir dari hizbiyah gaya baru ini, saya khawatir ujung-ujungnya juga sama. Akan mengarah pada politik. Membuat partai Salafi seluruh Indonesia, PSSI. Sebab sudah mulai ikut-ikutan kemarin. Dr. Arifin Badri. Bahwasanya memilih nomor satu, kata dia. Iya, terang-terang. Apa ya? Kalian kalau dikacap juga pilih yang nomor satu. Kenapa gak pilih yang nomor satu? Entah dikasih berapa, Allah alam. Padahal, kalau orang-orang yang demikian keadaannya mendukung satu partai, partai itu akan kalah. Dibela oleh ikhwan muslimin, dibela oleh syururin, partai itu pasti akan kalah. Atau bukan pasti, kemungkinan besar akan kalah. Kenapa? Karena mayoritas politikus takut dengan yang namanya sektarian atau terlalu agamis. Jadi kalau didukung sana, rugi. Didukung sama haula, rugi itu partai. Nah, dulu Abdurrahman Abdul Khaliq, pendiri Yaturas, pernah berkunjung ke negeri kita, yaitu ke Pondok Alisa Tengaran, yang mudinya Yusuf Usama Isa. Kemudian menyusul Ibrahim Dues ke Indonesia. Tetapi mengapa sejarah tersebut seolah-olah tenggelam, dan bisa tetap ditokohkan sebagai salah satu dari Salafiyah. Yang menokohkan dia siapa? Siapa yang menokohkan dia? Sudah ikut mendukung partai, sudah hizbi, sudah habis. Ceritanya sudah habis. Yang kita bicarakan itu yang masih dianggap sebagai tokoh salafiyin, tetapi ternyata hizbi. Itu yang sedang kita bicarakan terus. Kalau hizbi ya sudah jatuh, sudah sejak lama. Bahkan sampai dedengkotnya Ihya terus dibawa oleh dia ke sini. Bahkan sampai mubahalah. Ngajak untuk mubahalah. Doa laknat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah sangat jelas beritanya di mana-mana. Bagaimana sikap masyarakat Ahlus Sunnah dan dua Salafiyah terkait dengan kedatangan Syekh Sulaiman Rahaili, Syekhul Islam Sahaimi beberapa waktu lalu yang diundang oleh Yayasan Hizbi? Alhamdulillah, saya sudah menjawab, walaupun pertanyaannya berbeda dengan ini, tapi sama muatannya. Artinya berbicara tentang masyarakat yang datang ke markas-markas Hizbiyin atau datang mengisi di radio Hizbi, sudah dijawab, alhamdulillah. Yaitu ucapan Syekh Ubaid di dalam buku beliau Jinayatut Tamayyur, kejahatan tamayyur, bahwa beberapa ulama yang datang ke sana ada berbagai macam keadaan. Ada yang datang ke sana dalam keadaan membela mereka, maka dia adalah hizbi. Ada yang dalam keadaan dia ingin langsung saja kepada pokoknya, yang dia ahlus sunnah salafi, tapi ingin menegakkan hujah pada mereka, kata Syekh Ubaid, dan ini adalah salah. Walaupun dia masih kita anggap sebagai salafi ahli sunnah, tetapi pendapatnya dia pendapat yang sangat-sangat salah, dan aku peringatkan dengan keras kepadanya, fima baini wa bainahu. Aku tegur dengan keras antara aku dengan dia saja. Artinya bukti tidak diumumkan bahwa si fulan kada, si fulan kada. Aku peringatkan. Kenapa? Saya katakan pada mereka, bahwa walaupun engkau menegakkan hujah pada mereka, tapi hum yaktasibun, mereka mendapatkan keuntungan dengan kedatanganmu. Mereka mendapatkan keuntungan dengan kedatanganmu. Sehingga biarkanlah. Itu adalah tugasnya para ulama untuk menasihati mereka dan peringatkan mereka. Apakah ada ulama kibar yang mengajarkan kitab Lamudzul Manzur? Barakallahu fikum. Kalau ulama kibar membaca Lamudzul Manzur, ya terbalik. Penulisnya harusnya belajar sama ulama kibar. Alhamdulillah. Nah, kalau di atas kita, ya. Beliau penulisnya di atas kita. Tapi dibandingkan sama para ulama, ya lebih tinggi para ulama. Nah, sehingga bukunya beliau dulunya kecil. Setelah nasihat oleh para ulama kibar, maka dilengkapi, jadi tebal. Emang asar-asar salaf cuma itu, kurang lebih begitulah maknanya. Kan dulu hanya sikap terhadap ahli bid'ah saja isinya. Tetapi dengan nasihat-nasihat para ulama dan diberikan tazkiyah dan dukungan, sehingga ditambah oleh beliau. Ditambah dengan prinsip-prinsip awalnya, pegang dengan sunnah, sebab-sebab, sampai diakhiri dengan akhlak dan adab. Nanti akhirnya ada adab dan akhlak. Jangan khawatir. Kalau penulisnya selalu berjalan bersama para ulama, insya Allah akan terbimbing. Nah, bagaimanakah keadaan Fathahillah sekarang? Yang manfaatkan apa ini? Sarana dan prasarana Dewan Dakwah Islam Indonesia yang notabene yayasan tersebut Islam Hizbi. Kalian bisa tahu bagaimana keadaannya terakhir? Wallahu a'lam. Bagaimana sikap Ikhwan untuk Fathahillah yang tidak mau mengadakan ta'lim? Apakah harus memaurakan masjid tersebut? Tapi sudah membuat tempat di mana tempat. Qulana a'udzubikumullah. Permasalahannya adalah permasalahan kehati-hatian saja. Bukan permasalahan tahkim. Masjid ini begini, masjid ini begitu, tidak. Tapi kita hanya menghindari yang masybuh tadi, sehingga jangan sampai jalan salah paham sekian banyak orang. Itu saja. Barakallahu fikum. Tolong antum jelaskan di antara kesalahan Ali Hasan Al-Habi yang tampak dari sisi akidah manhaj yang dibela oleh para suruhin dengan dalih kesalahan dari sisi istihadiyah. Sudah sebutkan sebagainya tadi. Sebagainya sudah sebutkan. Dia membela tokoh-tokoh mubtadi' dhal Ali Balhaj yang ada di Aljazair yang merusak dakwah salafiyah di sana. Adnan Ar'ur yang di Riyadh yang merusak juga dakwah salafiyah juga dibela oleh Ali Hasan. Dan satu lagi, Asyurkati, pendiri Al-Islam Indonesia, yang dibela juga oleh dia, padahal bukunya dikasihkan kepada Syekh Rabi, dibaca oleh beliau, ada Sudani munharif, ini munharif. Tapi Ali Hasan menyatakan, ada Syekhu Salafiyin, Syekhnya Salafiyin. Tidak bisa berbeda semacam rupa. Ditambah lagi, dia mendukung Wahdatul Adyan, persatuan agama. Kurang jelas? Tertulis dengan jelas, dengan tanda tangan dia. Karena itu resmi. Dan tidak ada paksaan. Oh, mungkin terpaksa, tidak ada paksaan. Dan dia bangga. Kalau saya ikut bergabung dan ikut menandatangani untuk kerukunan atau untuk apa persatuan agama. Membela tokoh-tokoh dan memuji tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang ada di dalamnya. Yang termasuk dalamnya adalah Syiah Rafidhah. Apa lagi? Pemikiran irja'nya, murji'ah. Yang dia tidak taubat. Karena setelah dia mengatakan saya taubat, saya salah dan sebagainya. Kemudian bicara lagi di kasetnya. Menyatakan dengan kalimat. Sesungguhnya masih itu sudah ngerti apa yang saya maksud. Apa namanya? Mutalawin. Di depan mengatakan begini, di belakang mengatakan begitu. Kan ini Allah sudah terlalu banyak. Ini tulisannya sama semua ini, ada 4-5 pertanyaan. Diborong semua. Nanti itu, belakangan. Bagaimana masih Fathahillah? Fathahillah semua tanyanya. Kenapa? Karena sebagian orang ada yang tidak mau lagi sholat di sana. Kenapa tidak sholat di sana? Dia masih masjid, bukan masjid dirar. Boleh sholat di sana, tidak ada masalah. Tetapi karena saya khawatir masih ada berbagai macam orang-orang di sana, khususnya yang bersama Zainal, pengajarnya dan sebagainya, yang akhirnya kita akan terbawa dengan model-model hizbiyah untuk mengimbangi semua pihak. Yang penting aman, jangan bantah-bantahan, jangan begini, jangan begini. Karena begini, saya tidak betah. Setiap misi dikasih pesan, nasihat, jangan begini saja, jangan begitu saja. Isyarat. Ini kekurangan ajaran yang jarang saya terima di masjid-masjid lain. Bukan jarang, tidak pernah bahkan. Kecuali di Fathahillah. Selalu dikasih PR. Kalau bisa jangan ada pertanyaan, Ustaz. Oh ya, boleh. Dan ini terakhir. Dalam hati saya, dan ini terakhir. Saya tidak akan ngisi lagi di sana. Barakallahu fikum. Dengan meninggalnya antum di Fathahillah, sebentar, saya baca yang benar. Apakah dengan meninggalnya meninggalkannya antum di Masjid Fatahillah menunjukkan. Saya jawab. Bagaimana dengan perkataan bahwa orang yang sudah mengenal sunnah irroja, maka selangkah lagi dia akan menjadi salafi? Atau selangkah lagi jadi hizbi? Mana yang benar kira-kira? Atau dengan kata lain, Roja TV merupakan pintu masuk menuju sunnah, mau menjelaskan. Kenyataannya tidak demikian. Ketika kita terangkan, ketika orang-orang Roja ini, atau apa istilahnya, orang yang pertama kenalnya dari Roja, terus ngaji. Wah, ini sama dengan Roja. Ketika saya sampaikan perkara-perkara yang berkait dengan masalah hizbiyah, mesti menolak. Artinya sudah kena racunnya Roja. Dengan tanpa sadar. Nah. Dan kemudian pecah. Jadi sebentar kok. Sebentar kok. Gabung kayaknya sama. Oh ternyata beda lagi mereka. Nah. Apakah komunitas Fatahillah itu sudah dikategorikan ahlul bid'ah sehingga Ustaz tidak lagi mengisi di talim di sana? Sudah sebutkan kehati-hatian saja. Ada seorang yang diketahui sering ta'lim pada Ustaz MM, lalu dia pinjam uang kepada kita, sebaiknya kasih atau tidak? Allahu'alam. Kasih apa enggak kira-kira? Ya sih, untuk masalah muamalah seperti itu kaitannya dengan masalah kefiqahan saja. Percaya atau tidak percaya. Bagaimana nasihat Ustaz jika ada calon akhwat yang baik agamanya, akan tapi dia anak tunggal, sementara di antara tanda wanita yang subur dilihat dari banyaknya keturunan ibunya? Yes, jadikan satu sebagai pertimbangan dari sekian pertimbangan yang lain. Fadhhar bidzati din taribat jadad. Cari yang bagus agamanya, kamu selamat. Nah, kalaupun dia anak tunggal, bisa jadi kaitannya dengan sebab-sebab lain. Kalau engkau subur, mudah-mudahan banyak anaknya. Nah, Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang perbedaan roja dengan Anas Radio waktu kajian kitab ini? Saya khawatir ada yang apa nih, berdalil dengan pembelaan antum waktu itu. Waktu berjalan, keadaan selalu berubah, sehingga kita harus lihat apa yang disampaikan oleh para ulama. Kalau para ulama sudah memperingatkan untuk jauhi orang-orang seperti Dzulqarnain, Makir, La'ab, Salawin, kemudian masih tetap bersama mereka, ya kita juga khawatir. Nah, apakah boleh puasa setiap hari di bulan Muharram tapi tidak sebulan penuh? Rasulullah SAW tidak banyak puasa atau sering puasa. Yang paling banyak puasa adalah di bulan Sya'ban. Hampir-hampir sebulan penuh beliau puasa Sya'ban. Baik. Adapun Muharram tidak. Nah, kenapa? Kok Muharram diistimewakan? Karena tahun baru? Kecuali kalau ada perintahnya. Nah, seperti perintah Asyura, diiringi dengan Tasu'a, diedarkan SMS, BBM, bahwa ini adalah tutup tahun, catatan amal ditutup, maka kami ingin ditutupnya dengan maaf, memaafkan aku, maafkan kami dan sebagainya. Siapa bilang ditutupnya tahun itu? Emang barakallahu fikum. Emang ikut tutupnya catatan amal kan dengan sekutan tahun baru di sini? Dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan bahwa itu semua bid'ah. Itu adalah ijtihad dari para sahabat Umar bin Khattab dengan para sahabat yang lain untuk penanggalan, maka mulainya dari Hijriah. Nah, bagaimana dengan ikhwan poros tengah? Dengan tidak mengambil sikap terhadap Tukman dan tidak juga memihak pada Ustaz Luqman dan bersamanya. Dan yang bersamanya, katanya itu akan mecah belah ukhuwah di antara ikhwan. Berarti kacamata ukhuwahnya masih belum benar. Dia masih enggak ngerti apa namanya ukhuwah. Dalam rangka ukhuwah kita bertahdir. Dalam rangka ukhuwah kita bertahdir. Kita berharap beliau berubah. Tapi kenyataannya masih belum berubah. Wallahi kita gembira ketika membaca surat taubatnya. Ih, bagus sekali. Alhamdulillah. Tapi sedih ketika melihat ulahnya. Mana? Kok gak sama dengan tulisannya? Ustaz Luqman yang benar. Saya yang salah. Datang Abdul Hadi tanya, Syekh, gimana Luqman? Dia habis ke Luqman senang. Lihat, Luqman ditahdir. Saya berlepas diri dari Abdul Mu'ti. Tetap bersama Abdul Mu'ti. Saya berlepas diri dari Jabar Saleh. Masih bersama Jabar Saleh. Mana? Mana buktinya kalau dia taubat dan meluruskan pendapatnya, mencabut ucapannya, dan juga mengajak, memerintahkan, menasihati, memperingatkan teman-temannya untuk taubat. Mana? Dari buktinya. Nah, dijelaskan mengenai larangan duduk dengan ahli bidah. Bagaimana dengan beberapa ikhwah yang kuliah di Libya yang telah ma'ruf dan dosennya rata-rata hizbi ikhwani. Nah, kembali dengan tulabnya. Fadlan a'azakumullah. Sudah disampaikan berkali-kali untuk kita mengambil dari yang meyakinkan, dari yang benar-benar dipersaksikan bahwa dia adalah seorang ahlu sunnah, menyampaikan sunnah walaupun tidak ada ijazahnya, walaupun tidak ada titelnya. Kenapa sih kalau sekarang ada kecenderungan berlomba-lomba cari titel? Kata ustadz yang sudah berdiri di sahah sekarang ikut di Libya untuk dapat tiga titel LC. LC, lucu sekali. Nah, dibuatlah sebagai kawan membentuk grup tahun komunitas dengan tujuan dilarang bicara fitnah dan bangun persatuan ikhwan. Apakah yang dibenarkan? Membentuk grup tahun komunitas. Disingkat GTK dengan tujuan dilarang bicara fitnah. Bicara fitnah, bicara apa? Kalau bicara fitnah artinya bicara tahdir, berarti ini hizbiyah baru. Artinya dia membuat supaya mangan beli mangan kumpul, salah beli salah kumpul, bid'ah gak bid'ah kumpul. Ini hizbiyah. Itu adalah hizbiyah. Harusnya gak begitu. Harusnya bikin grup ta'awun untuk beramar ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mestinya bantu-membantu untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau untuk jangan bicara fitnah, itu masih majhul, masih enggak jelas apa yang dimaksud fitnah. Kalau jangan bicara fitnah, artinya jangan bicara tentang masalah-masalah yang sedang dibicarakan oleh para ulama, peringatan dari bahaya hizbiyah, dari sifulan dan sifulan. Berarti dia menganggap bahwa ucapan para ulama sebagai fitnah. Dan menganggap ucapan para fidah yang mengikuti ulama dianggap fitnah. Dan itu tuduhan yang keji kepada para ulama. tujuan yang kurang ajar kepada para ulama. Barakallahu fiikum. Bagaimana membantah syubhat bahwa menyampaikan tahdziran Syekh Rabi Hafidzah terkait Al-Qarnain secara terang-terangan di majlis adalah bid'ah? Apakah orang mau tobat harus dibantu, bukan malah terus dibicarakan? Perkaranya adalah kita melihat keselamatan umat. Ini syubhat, persis syubhatnya Ruhaili, Ibrahim Ruhaili, yang dibantah oleh Syekh Rabi. Membantu orang yang ditahdir itu supaya mau taubat, maka hendaklah kita bersikap dengan begini, dengan begitu, kita menutupinya, kita mengenal muhim, persis seperti yang dikatakan oleh mereka di Indonesia. Jawabannya dari Syekh Rabi, kita berharap kalau dia mau taubat. Kita berharap kalau orang tersebut mau jadi baik dan sebagainya. Tetapi kita berharap juga bahwa umat ini selamat. Berapa orang umat? 1 atau 2? 10 atau 20? 100 atau 200? Ribuan umat. Kata Syekh Rabi, apakah kamu memikirkan satu orang tapi gak memikirkan ribuan umat? Ini cerdasnya para ulama, jeli pandangannya. Satu, apakah kalian mementingkan yang satu orang tapi melupakan sekian banyak umat? Pengen dia selamat, pengen dia selamat. Lah pengen yang lain selamat gak? Kalau engkau mendekat, mereka akan tertipu. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka yang celaka, sekian banyak orang. Maka kepentingan umat yang lebih banyak, itu lebih dipentingkan daripada kepentingan satu orang. Alasan kedua, bahwa orang yang terfitnah dengan bid'ah, biasanya sulit untuk berubah. Inna Allah tajaza sahibal bid'ah li taubah. Allah menghalangi sahibal bid'ah dari taubah. Dan juga, seperti berita Khawarij, telah menyatakan bahwa yakhruju minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah, thumma la ya'udun, kemudian tidak kembali lagi selama-lamanya. Yang mulia. Apa maknanya? Hampir-hampir enggak kembali. Kata para ulama, akhirul hadis asyaddu alaina min awwali. Sungguh akhir hadis ini lebih dahsyat daripada awalnya. Kalau saja awalnya dikatakan menyimpang keluar dari Islam, tetapi masih ada harapan balik, masih kecil, ternyata la ya'udun, gak akan kembali. Demikian pula dalam beberapa hadis-hadis lain, bahwasanya kalau seseorang mengadakan kebid'ahan, idza ibtada qaumun bid'atan, kalau satu kaum mengadakan kebid'ahan, nuzi'a minhu sunnah, dicabut dari mereka sunnah, thumma la yu'iduha ila yaumil qiyamah, kemudian tidak dikembalikan sampai hari kiamat. Ini juga sama, menunjukkan sulitnya untuk balik. Sulitnya untuk balik. Maka harapan kalian kepadanya tetap ada. Tetapi yang lebih kita harapkan selamatnya umat dari pemikiran dia. Ini mudah-mudahan jadi jawaban buat sahabat tadi. Apalagi dikatakan bid'ah. Kenapa bid'ah? Orang yang peringatkan sesuatu bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa kaum muslimin, itu sunnah bukan bid'ah. Hanya saja tentunya kita tahu keadaannya, porsinya, siapa yang dihadapinya, ya otomatis. Lagian kita gak selalu bicara tentang dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak besar-besar amat. Nah, saya mohon dijelaskan metode ulama yang di Yaman dan Saudi itu berbeda dalam menyikapi masalah fitnah. Ulama Saudi cenderung keras dan tergesa-gesa. Adapun ulama Yaman lebih berhati-hati, lembut dan hikmah. Jika terjadi fitnah, maka ulama Yaman tidak semua ikut bicara. Jadi, bagus ulama Yaman daripada ulama Saudi, gitu ya. Khairina azakumullah. Pertama, membeda-bedakan ulama Yaman dan ulama Saudi. Pada ulama Yaman selalu menganggap bahwa ulama kibar di Saudi adalah gurunya, bapaknya. Syekh Abdul Rahman berkali-kali mengatakan abuna, abuna.